Al-Qaib. Kemarin sampai syarat keberapa, Ikhwan? Syarat mukulnya berapa? Al-an sadis. Al-an sabi'. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali tentang syarat-syarat memukul anak-anak. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, ketika seorang memukul, hendaknya dia mengabarkan kepada anak tersebut sebab mengapa dia dipukul, sehingga dia mengetahui kesalahannya. Jangan ketika dipukul begitu saja terus ditinggal, gak tahu dia salah apa, sehingga dia akan selalu membela diri. Ya, yang namanya anak, dia akan membela dirinya. Dia merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan, mengapa dipukul. Termasuk yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, sami'tu Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wa sallam utiya bitamrin min tamri sadaqah. Aku mendengarkan Rasulullah alaihi salatu wasallam tatkala dibawakan kepada beliau kurma sedekah. Fa amara fi bi amrihi. Lalu kemudian beliau memerintahkan, ya, mengeluarkan perintahnya pada para sahabat. Fahamal al-Hasan awil Husain ala atiqihi. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membawa al-Hasan dan al-Husain di atas pundaknya. Jadi beliau menggendong al-Hasan wal Husain, beliau menaruhnya di atas pundak. Faja'ala lu'abuhu yasilu alaihi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menggendong Hasan Husain, tiba-tiba air liurnya itu sampai netes, ya, ke atas, di bagian atas kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau air liur netes menunjukkan ada sesuatu ini, ya. Sebagian anak itu kalau melihat makanan misalnya, atau kalau dia lahap, kalau kulit itu sampai netes, sampai ngeces. Nah itu, ketika keluar air liurnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada salah satunya, ada apa ya? Faida huwa yalughu tamra faharraka khaddahu. Ternyata dia sedang makan kurma. Berarti kan anak ini tadi mengambil kurma sedekah itu tanpa sepengetahuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditaruh dalam mulutnya sehingga menyebabkan keluarnya air liur, maka Rasul melihat, ya, ternyata dia sedang makan kurma itu sampai dipegang bibinya, faharraka khaddahu. Dipegang bibinya untuk dikeluarkan kurma yang sedang dimakannya. Sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kikh kikh kikh kikh. Ini ya. Liyatrahaha, tujuannya agar aa gitu loh. Nah, suruh buka untuk membuang kurma yang dia makan. Alqiha ya bunai. Ya, buang kurma itu wahai anakku. Ama sya'arta anna ala Muhammadin la ya'kuluna shadaqah? Apakah kamu tidak merasa bahwa ahlul bait, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak boleh makan dari sedekah? Rasulullah dan ahlul bait tidak boleh makan dari sedekah. Nah, maka yang menjadi syahid di sini, beliau menyebutkan hadis ini bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melarang dari cucunya melakukan sesuatu, beliau jelaskan mengapa beliau melarang. Ya. Ketika dia makan kurma sedekah, maka beliau mengeluarkan, kemudian beliau jelaskan, apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh makan dari hasil sedekah? Nah, kemudian di antara syarat darbul aulad ay yadribahum ala qadri dzunubihim wa khata'ihim, hendaknya dia memukulnya sesuai kadar kesalahannya. Jangan kesalahan ringan lalu kemudian dipukul bertubi-tubi, ditambah lagi dengan siksaan-siksaan yang lainnya. Kadang-kadang subhanallah, sebahagian murabbi tidak punya rahmah. Nah, mukul itu tidak mikir, ya, tidak punya kadar, mukul seenaknya. Nah ini, hendaknya seorang harus memahami sesuai kadar dosa yang dia lakukan, sesuai kadar kesalahan yang dia lakukan, dia perbuat. Anak-anak itu kesalahannya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang kesalahan fatal, ada yang melakukan kesalahan sudah berkali-kali, ya. Ada yang mungkin baru sekali, itu pun kadang tidak sengaja. Maka jangan dipukul terlebih dahulu. Kemudian ketika dia mulai pukul pun dengan sesuai dengan keadaan anak tersebut. Nah, ada hadis yang diriwayatkan dalam hal ini, namun hadis dhaif. Diriwayatkan oleh Tabarani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in aqabta fa aqib bi qadri dzamb." Apabila engkau menghukum, maka hukumlah sesuai kadar dosa yang dia lakukan. Namun hadis ini dhaif. Dan diriwayatkan oleh Al-Azram bahwa Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau ditanya tentang seorang guru yang memukul anak didiknya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ala qadri dzunubihim. Ya. Anak itu dipukul sesuai kadar dari pelanggaran dosa yang mereka lakukan. Wa itawaqqa bi jahdihi ad-darb, dan hendaknya dia menjaga diri untuk memukul dengan pukulan yang sungguh-sungguh, yakni pukulan yang keras, pukulan yang disertai dengan kemarahan. Wa in kana saghiran la yaqilu fala yadribuhu, dan apabila dia anak kecil yang belum paham apa yang dia perbuat, jangan dia memukulnya. Karena kalau dipukul dia enggak paham kenapa dia dipukul. Jadi yang dipukul itu anak yang dia sudah mengerti. Ketika diberitahu dia paham. Adapun anak yang belum bisa, dipukul pun tidak akan membuat dia jera, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dan dia tidak tahu mengapa dia dipukul. Maka jangan dia mukul anak seperti ini. Kemudian syarat yang berikutnya, alla yu'aqib as-sabi' ala kulli dhanb, jangan dia menghukum anak tersebut terhadap setiap kesalahan yang dia perbuat. Salah pukul, salah pukul, salah pukul. Seakan-akan setiap melakukan kesalahan pukul lagi, salah pukul lagi. Nah, ini juga keliru. Tidak semua kesalahan itu harus disertai dengan pukulan. Nah, bertingkat-tingkat kondisi. Nah, kadang-kadang ada seorang anak salah sekali. Nah, itu pun ada sebab-sebab, misalnya dia terpengaruh dengan yang lain, ada provokatornya. Maka beda tentunya keadaan seorang yang hanya terbawa dengan seorang yang merancang suatu kejahatan. Nah, maka lihat, jangan setiap anak melakukan kesalahan lalu kemudian dia dihukum dengan pukulan. Ya, ada proses misalnya, peringati dulu, nasihati dulu, berbuat lagi, berbuat lagi, berbuat lagi, ya, maka pukul dengan pukulan yang sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Berbuat lagi, mungkin lebih tegas lagi dari yang sebelumnya. Dari Maimun bin Mihran rahimahullah, beliau mengatakan, la tu'adzibil mamluk wa la tadribil mamluka fi kulli dhanbin. Jangan engkau menyiksa budak. Dan jangan engkau memukul budak itu dalam setiap kesalahan yang dia lakukan. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya, ayya'dila baina sibyani fi dharb. Hendaknya dia berbuat adil dalam memukul anak. Ada 5 orang anak melakukan pelanggaran yang sama. Nah, maka si A dipukul, si B dipukul, si C dipukul, si D dipukul. Selamat. Kenapa? Karena orang tuanya akrab dengan gurunya misalnya. Ya. Akhirnya dia tidak berbuat adil dalam menyikapi anak-anak itu. Nah, kalau ada sekian anak melakukan pelanggaran yang sama, hukum dengan hukum yang sama. Ya. Kalau ada hal-hal yang menyebabkan yang ini diberi dispensasi, mesti ada alasannya. Mengapa demikian? Nah, misalnya seperti yang kita sebutkan tadi, ada yang melakukan pelanggaran, tapi dia baru 1 kali melakukan pelanggaran. Itu pun mungkin ada sebab-sebab tertentu terpengaruh. Ini beda keadaan dengan seorang yang menjadi provokator. Dia yang merancang kejahatan itu, dia yang mengajak, dia yang paling giat. Ya. Nah, ini tentu hukumannya lebih berat dibandingkan yang lainnya. Dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Idza lam ya'dil mu'allim baina as-sibyan, kutiba min adh-dhalamah." Apabila seorang pendidik tidak berbuat adil di antara anak-anak itu, maka dia tercatat termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim. Berkata Mujahid rahimahullah, "Yu'ta bi mu'allimil kuttab yaumil qiyamah, fa idza kana 'adala bainal ghilman wa illa uqima ma'a dhalamah." Pengajaran anak itu akan dihadapkan pada hari kiamat dan akan diproses. Kalau dia berbuat adil di antara anak-anak tersebut, namun kalau tidak, maka dia termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim. Syarat yang berikutnya, jangan dia memukul anak wa huwa ghadban, dalam keadaan marah. Jadi mukulnya itu jangan karena marah, mukulnya itu untuk mendidik. Nah, kalau sedang marah, hentikan dulu marah. Hah? Jadi kita mukul memang karena tujuan kita adalah meluruskan anak ini, mendidik anak ini agar menjadi baik, sehingga seorang tidak memukulnya dengan hawa nafsu. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yaqdiyanna hakamun baina ithnaini wa huwa ghadban." Jangan seorang menjadi hakim di antara 2 orang dalam keadaan dia marah. Tenangkan dulu marahnya baru menjadi hakim. Apalagi kalau marah terhadap salah satu di antara keduanya, oh jelas sudah berat sebelah. Ada 2 A, B, minta untuk dihakimi, maka dia sudah marah kepada si A, sudah cari alasan gimana caranya supaya A ini yang dihukumi salah. Maka tidak boleh seorang dalam keadaan marah menjadi hakim. Dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, annahu uti ilaihi bi rajulin kana wajidan alaihi, bahwa Umar bin Abdul Aziz dibawakan pada beliau seorang laki-laki yang pernah Umar marah kepadanya. Umar bin Abdul Aziz marah kepadanya. Lalu kata Umar, "Laula anni ghadban la aqadtuk." Kalau bukan karena saya sekarang sedang marah, saya akan menghukum kamu. Ya. Yani beliau tidak ingin menghukumi orang ini dalam keadaan beliau marah. Karena beliau ketika itu marah, maka beliau tidak memberi hukum kepada orang tersebut. Sehingga jangan sampai dia khawatir menetapkan hukum secara zalim. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Auza'i rahimahullah, inna Umar bin Abdul Aziz kana idza arada yu'aqiba rajulan habasahu thalathata ayyam. Bahwa Umar bin Abdul Aziz apabila hendak menghukum seseorang dipenjara dulu 3 hari. Dipenjara dulu 3 hari, dihilangkan dulu marahnya. Tsumma aqabahu karahata ya'jala fi awwali ghadabihi. Kemudian setelah itu beliau menghukumnya khawatir jangan sampai terburu-buru. Beliau menghukumnya karena marah. Syarat yang berikutnya, alla yarfa'a yadahu 'inda ad-darb hatta yura bayadhu ibtihi. Jangan ketika dia mukul terlalu diangkat tangannya sampai kelihatan putihnya bagian ketiaknya. Ini ngangkat. Sudah ketakutan duluan anak-anak itu. Diangkat setinggi-tingginya. Nah. Diriwayatkan dari Abu Utsman Nahdi, beliau berkata, ada seorang laki-laki dibawa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hukum had. Fa'utiya bisautin fihi syiddah. Maka dibawakan pada beliau cambuk. Cambuk ini keras sekali ujungnya itu. Tempat untuk nyambuknya. Kata Umar, uridu al-yamin hadha. Saya ingin lebih lembut dari ini. Lalu dibawakan pada beliau cambuk yang lembut. Tempat nyambuknya itu lembut. Kata beliau, uridu asyad min hadha. Saya ingin lebih keras dari ini. Ini maksudnya jangan terlalu keras. Seperti kerasnya besi. Seperti kerasnya ulin. Jangan juga terlalu lembut seperti lembutnya sapu bulu ayam misalnya. Tapi pertengahan dari itu. Maka dibawakanlah pada beliau kondisi cambuk yang pertengahan. Lalu kata beliau, udrib, pukul, wala yara ibtak. Jangan sampai dia melihat ketiakmu. Yani jangan kamu terlalu mengangkatnya. Wa a'ti kulla udwin haqqahu. Dan berikan setiap anggota tubuhnya itu haknya. Sanadnya sahih diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dan Abdul Razzaq. Dan ini juga disebutkan oleh Ibn Qudamah rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wala yarfa'u ba'ahu kull ar-raf'i wa la yahuttuhu fala yulid." Jangan terlalu dia mengangkat setinggi-tinggi tangannya, jangan juga terlalu tidak diangkat. Karena kalau tidak diangkat tidak menyakitkan. Gini-gini aja. Tapi sedang-sedang. Yang biasa. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Syarat yang berikutnya, alla yadribahu bil hadid au bi syai'in fihi hadid. Jangan dia mukul pakai besi atau sesuatu yang ada besi padanya. Nah. Atau yang seperti besi. Karena tujuan kita apa? Mendidik. Ya. Tujuannya mendidik, bukan membunuh. Menghukum pakai palu dipukul di ke atas kepalanya misalnya. Nah. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata al'anu." Atau in kana akhahu li abihi wa ummi, barang siapa yang mensyaratkan pada saudaranya besi, maka malaikat melaknatnya. Ya, meskipun dia adalah saudara seayahnya atau seibunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah. Di antara syarat darbul aulad yajtanibu darbal wajhi. Dan ini telah disebutkan, menjauhi untuk memukul wajahnya. Hadis Abu Hurairah yang telah kita sebutkan, idza qatala ahdukum akhahu falyajtanib falyattaqil wajha. Wa fi riwayatin idza daraba, apabila salah seorang kalian memukul saudaranya, maka hendaklah dia menjauhkan diri dari memukul wajah. Nah. Dari Ali bin Abi Jumlah, qala kana Sulaiman bin Sa'ad yu'addibul walida wa Sulaiman. Bahwa Sulaiman bin Sa'ad pernah mendidik Al-Walid bin dan Sulaiman, Al-Walid dan Sulaiman. Maka Abdul Malik, ya, Abdul Malik, yani ayahnya Al-Walid dan ayahnya Sulaiman, berkata kepada Sulaiman yang mendidiknya ini, ya Sulaiman, la tadrib wujuha bani. Wahai Sulaiman, jangan kamu pukul wajah anak-anakku. Ya, karena Abdul Malik ini tahu Sulaiman ini kalau mukul anak didiknya, luar biasa, sadis. Maka diingatkan oleh Abdul Malik, jangan kamu pukul wajahnya. Berarti yang lain boleh, gitu. Mukul yang lain silakan. Kemudian di antara syarat mukul ayat taqiyya fi dharbil maqatil minal jasad wal manatik al hassasa. Jangan dia memukul daerah-daerah sensitif yang dikhawatirkan menyebabkan dia terbunuh. Ya, tempat-tempat sensitif jangan. Nah, dihukum yang dipukul jantungnya, dadanya. Bisa enggak bernafas orang. Nah. Ya. Atau yang dipukul kemaluannya, dipukuli misalnya. Nah. Jangan. Nah. Dari Ali radhiyallahu an bahwa dibawa kepada beliau seorang pemabuk, laki-laki yang dalam keadaan mabuk untuk dihukum had. Kata Ali, "Idrib, pukul dia, wa a'ti kulli 'udwin haqqah." Dan berikan setiap anggota tubuhnya haknya, wattaqil wajha wal madzakir. Namun jangan kamu pukul wajahnya dan kemaluannya. Jangan pukul. Ya. Karena dampaknya berbahaya. Nah. Demikian pula dari Isa bin Abi Azza, beliau mengatakan, aku menyaksikan Asy-Sya'bi wa naha 'an darbi ra'si rajulin. Beliau melarang memukul kepala seorang iftara 'ala rajulin, yang dia memfitnah seseorang dalam keadaan dicambuk. Tidak boleh dipukul kepalanya. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dan Abdul Razzaq. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, la yudrabu ar-ra's wala al-wajh wala al-madakir, jangan dipukul kepala, jangan wajah. Jangan pula kemaluannya. Nah. Adapun dalam hal menghukumi ahlul bid'ah atau yang semisalnya, boleh mukul kepala. Nah, dan itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau memukul Sabiq bin Ism yang menyebarkan ayat-ayat yang mutasyabihat, sehingga beliau memukulnya sampai berdarah, sampai kepalanya itu berdarah. Ya, sampai Sabiq mengatakan, ya Amirul Mu'min, hasbuk qad dhahaba alladhi kuntu ajidu ala ra'si. Sudah cukup wahai Amirul Mu'minin, sudah pergi syaitan yang ada di kepalaku ini. Nah, termasuk syarat yang disebutkan, alla yadhrib fil ajuz, jangan dia memukul di bagian duburnya. Ya, cambuk-cambuk bokongnya. Nah, bagian menyebutkan karena ini menyerupai siksaan malaikat kepada ahlun nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara id yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzab al-hariq." Para malaikat memukul orang-orang kafir, memukul wajahnya, memukul bokongnya. Ya, yang kata para ulama, ya, jangan menyerupai ya, hukuman malaikat ketika menghukumi orang-orang kafir. Yang dihukum wajah, pukul wajahnya, pukul bokongnya. Nah, Syekh Mukbil rahimahullah, kalau beliau mukul anak-anak, ini yang jadi santapan beliau. Nah, telapak tangannya, suruh pasang terus dihantam. Rahimahullah ta'ala. Nah, ya. Karena itu disebutkan dari Marwan bin Abi Syuja' bahwa Ibrahim bin Abi Ablah itu mengajari anaknya Al-Walid bin Abdul Malik. Suatu ketika Al-Walid keluar, waqad hamala jarid ala dhahri ghulamin wa huwa yadribuha, sambil dia membawa ya anak wanita ya yang ditaruh di atas punggung anak laki-laki dalam keadaan dia memukulnya, yakni dia mukul anak wanita tersebut, yakni si Ibrahim bin Abi Ablah. Maka Al-Walid bin Abdul Malik menegur Ibrahim. Mahya Ibrahim. Ya. Fa innal mar'ah la yudrabna ala ajazihinna. Fa innal jawari la yudrabna ala ajazihinna. Sesungguhnya anak-anak itu jangan dipukul di bokong-bokong mereka. Walakin 'alaika bil qadami wal kaf. Namun hendaknya yang kamu pukul itu kakinya atau telapak tangannya. Kakinya atau telapak tangannya. Nah. Tayyib ini ma'asyiralah rahimakumullah. Yang kita sebutkan beberapa syurut dan adab yang menunjukkan bahwa seorang hendaknya menjagai. Ya. Jangan asal emosi lalu kemudian mukul. Lihat kondisinya. Ya. Kadang-kadang ada seorang anak diperingatkan saja dia sudah alhamdulillah tanpa harus memukul. Jadi memukul ini sama seperti kayak akhirul ilaj. Alternatif yang paling terakhir. Kalau sudah tidak mampu dinasihati, tidak mampu diperingatkan, maka dengan cara memukulnya dengan cara yang kita sebutkan. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت